بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. Kita lanjutkan merujuk kita ke tauhid bab ke berapa? 19. Tafadhal. Gantian. Dan meninggalkan agama mereka adalah bulu atau sikap berlebihan pada orang-orang saleh. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Surat An-Nisa ayat 171. Diriwayatkan dalam kok ayatnya beda ya sama naskahnya ya. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu. Ha? Fi dinikum ghairal haq. Oh, lain ayatnya. Jadi kayaknya di naskah antum cuman diambil petikan awalnya, yang itu ada ayat lain yang sama dengan ayat itu. Baik. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari tafsir dari Ibn Abbas mengenai firman Allah SWT artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwak, Yawus, Ya'uk, dan Nasr. Surat Nuh ayat 23. Dia mengatakan, dia ini siapa di sini? Ibn Abbas, perawi hadis ini ya. Nah, ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah. Baik. Nanti kita lanjut lagi. Atau kalamnya Ibnu Qayyim sekalian. Kalau Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim mengatakan, banyak kalangan salaf yang berkata, setelah mereka meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka, lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Baik. Jadi bab 19 ini adalah tentang salah satu fenomena syirik klasik, tapi sampai sekarang pun masih terus kita jumpai, yaitu sikap ghulu, berlebih-lebihan dalam menghargai, dalam mencintai, dalam memuliakan orang-orang saleh. Allah SWT berfirman, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, kalian ini jangan kebablasan dalam beragama. Di antara bentuk kebablasannya ahlul kitab, ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasara kan. Yahudi bilang apa? Uzair ibnullah. Nasara bilang Al-Masih ibnullah. Ini salah satu sikap ghulu yang menjadi ciri khas ahlul kitab. Dan Nabi SAW memperingatkan umat ini, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian itu pasti, wahai umatku, akan mengikuti kebiasaan ideologi umat-umat sebelum kalian, yakni Yahudi dan Nasara. Kalau mereka itu ghulu karena memperlakukan orang-orang saleh dengan perlakuan yang melampaui batas, maka umat ini juga akan seperti itu. Artinya bukan berarti kita disuruh, ya sudah percuma kita mau berusaha, Allah sudah menentukan kita bakal begitu. Bukan. Artinya kita ini suruh waspada. Kalau itu yang menjadikan mereka celaka, maka ketika alasan yang sama dijumpai pada umat Islam, ya siap-siap juga celaka. Gitu loh maksudnya, ya. Nah, kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW. Nah, enggak, bukan dari Nabi ya. Ini asarnya asar mauquf. Artinya asar dari Ibnu Abbas sendiri ketika menafsirkan firman Allah la tadarunna la tadarunna alihatakum, alihah jamak ya dari bentuk ilah. Jadi mereka sudah menganggap banyak ilah. Siapa saja? Waddan wala suwa'an wala yahuza wa ya'uqa wa nasra. Lima. Kok bisa tahu-tahu dijadikan alihah? Apakah dari awal mereka menjadikan Wad, Suwa', Yahuz, Ya'uq dan Nasr yang notabene adalah nama orang-orang soleh, bukan yang hidup di masa mereka, tapi yang hidup di zaman leluhur-leluhur mereka. Sudah jauh beberapa generasi itu antara kaumnya Nabi Nuh dengan nama orang-orang yang mereka kultuskan, yang mereka jadikan sebagai ilah di samping Allah, itu sudah terpaut sekian generasi lamanya. Apakah dari awal begitu mereka mati mereka langsung disembah? Jawabannya tidak. Ibn Abbas menjelaskan hadihi asma'u rijalin salihin, itu adalah nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, syaitan bisikkan, ya, ayolah kalian buat tugu peringatan, simbol dari masing-masing orang soleh ini. Tujuannya apa? Supaya disembah? Bukan. Supaya kalian mengenang kesolehan mereka, mengenang keimanan dan ketekunan mereka dalam beribadah. Ketika kalian melihat, oh ini saya jadi teringat dengan sepak terjangnya si fulan yang soleh itu, waliullah itu, tersemangati lagi untuk beribadah. Bukan untuk disembah, tidak sama sekali. Fafa'alu. Nah, karena bisikan syaitan itu tidak mengajak untuk syirik secara langsung dan terkesan baik. Syubhat maklum ya, syubhat itu kan kebatilan dibungkus dengan bungkus yang menarik sehingga banyak orang terkecoh. Ah, cuman peringatan untuk menyemangati kita untuk beribadah, loh, apa salahnya? Dibuatlah. Nah, generasi ini hilang, habis, diganti dengan generasi berikutnya. Ilmu agama yang tadinya kuat mulai melemah. Makanya fa hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilm. Ilmu sudah, ilmu yang hak tentang hakikat bagaimana seharusnya seseorang itu mengibadah, mengabdikan dirinya kepada Allah, ini sudah mulai pudar, enggak lagi dikaji, enggak lagi diajarkan. Ya, akhirnya mereka menjadikan simbol-simbol tadi sebagai alihah. Ketika Nabi Nuh diutus, itu sudah dipertuhankan patung-patung itu yang tadinya adalah simbol orang soleh. Nah, jadi artinya apa? Kita harus waspada dengan celah-celah yang mengarah ke sana. Qala Ibnu Qayyim qala ghairu wahid min as-salaf lamma matu 'akafu 'ala quburihim, mulai dengan beriktikaf di sekitar kubur mereka. Iktikaf itu semedi, merenung, ya, tinggal di area kuburan dalam waktu yang relatif lama, itu iktikaf namanya. Ngapain? Manjatkan doa, ya. Apa salahnya? Ya sepintas, sepintas ya, tidak ada yang mungkar sepintas. Tapi ketika dia menjadikan kuburan sebagai tempat istimewa untuk ibadah, nah ini sudah mulai terbuka celah. Kalau memperlakukan kuburan sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah, diziarahi sekedar untuk mendoakan mayit, untuk i'tibar, mengambil pelajaran dari kematian, kemudian sudah. Kalau mau ngaji, mau apa, bukan di situ tempatnya, di rumah. Ya. Tapi enggak, dia jadikan kuburan ini seakan-akan tempat spesial untuk ibadah selain yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini mulai ada penyimpangan. Kenapa kok di kuburan? Apalagi ketika dia menziarahi makam tertentu, bukan yang lain. Padahal Nabi tidak memerintahkan agar sesama menziarahi makam tertentu, enggak. Tapi ziarahilah kubur secara umum, karena tujuannya untuk tadzakkurul maut, tadzakkurul akhirah. Kenapa kok si fulan secara khusus? Apalagi kalau ditambah dengan kuburan ini dibuat sedemikian rupa, lain daripada yang lain, megah, lebih besar lagi fitnah yang ditimbulkan oleh perlakuan-perlakuan seperti ini. Gak mungkin ini dibuat megah, kecuali kalau dia punya kelebihan. Oh, yang lain biasa kok. Nah, terus akhirnya hakikat dari ziaratul kubur untuk mengingatkan kepada kematian itu hilang sirna, berganti dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma sawwaru tamathilahum thumma tala 'alaihimul amad fa'abaduhum. Lambat laun, enggak sekarang, nanti generasi 3, 4, 5 akhirnya jadi alihah min dunillah. Na'am. Wa an Umar diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya janganlah berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ya, jadi di sini ada dua hadis. Yang pertama hadisnya Ibnu Umar bahwa Nabi melarang umatnya untuk menyanjung beliau secara berlebihan. Dia memberikan gelar-gelar yang itu bukan haknya Rasulullah. Dan itu sering kita temukan dalam kitab-kitab yang isinya pujian, Burdah misalnya, Al-Barzanji dan yang semisalnya, itu menggelari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gelar-gelar yang tidak layak untuk ditujukan kepada Rasulullah, itu termasuk ghulu. Ya. Qala la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Kalian jangan berlebihan dalam menyanjungku sebagaimana Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa ibn Maryam. Ada sebagian orang yang gagal faham mengatakan, loh, kalau kita cuma menggelari Rasulullah SAW itu begini, begini, begini, itu kita gak sama, karena Nasara itu mengatakan Isa anaknya Allah. Kita gak bilang Rasulullah anaknya Allah. Jadi selagi kita tidak sampai ke titik itu, gak berlaku hadis ini. Paham maksudnya? Paham ya? Mereka memahaminya begitu. Kita kan cuma bilang ini orang yang terbaik, ini manusia yang begini, ini kekasihnya Allah dan seterusnya. Padahal sifat-sifat yang mereka sebutkan itu sebagiannya memang itu sifatnya Rasulullah, tapi ada juga yang tidak pernah Rasulullah disifati seperti itu. Contohnya Nabi mengetahui yang gaib misalnya. Memang Nasara tidak mengatakan Isa mengetahui yang gaib. Nasara bilangnya Isa itu anaknya Allah. Kita enggak bilang Rasulullah itu anaknya Allah. Cuma kita bilang Nabi ini tahu yang gaib. Mereka menganggap ini tidak terkena hadis. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru karena kejahilan mereka terhadap ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih yang namanya al-musyabbah bihi aqwa minal musyabbah, apa yang dijadikan sebagai perumpamaan, yang dipercontohkan dalam suatu kalimat perumpamaan, jangan berbuat begini seperti mereka. Merekanya ini mesti lebih parah daripada orang sebelumnya. Kaidahnya begitu. Contoh, famathaluhum kamathalil kalb. Orang kafir perumpamaannya seperti anjing. Apakah berarti persis seperti anjing? Siapa yang memahami seperti itu? Kalau mereka memahami begitu, harusnya ayat ini mereka pahami begitu. Orang kafir itu sama persis dengan anjing. Enggak, anjing lebih parah. Dalam satu sisi ada kemiripan, itu pun tidak mirip 100%. Contoh, awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar. Rombongan yang pertama kali masuk jannah wajahnya seperti rembulan. Terang mana wajah mereka dengan wajah rembulan? Terang rembulan. Terang rembulan. Jadi yang namanya al-musyabbah bihi itu lebih dominan daripada al-musyabbah yang diserupakan. Contoh lain, ketika Nabi SAW mau perang Hunain, mengajak sejumlah orang yang baru saja masuk Islam. Kemudian mereka melewati ada pohon apa? Zatu Anwat, pohon bidara. Ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Qala Allah, qala Rasulullah, Allahu Akbar, kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israel li Musa. Kama, sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Loh, hakikatnya apakah mereka minta supaya dibuatkan ilah yang lain? Enggak. Jelas Bani Israel di sini lebih sesat daripada mereka yang minta supaya dibuatkan pohon sakti atau pohon keramat sebagaimana yang dimiliki oleh orang lain. Jadi yang namanya tasybih itu kaidahnya begitu. Jadi bukan berarti umat ini tidak akan terkena kecaman kecuali kalau mereka telah mengangkat Rasulullah sebagai anak Allah. Enggak, sebelum itu sudah kena kecaman, karena maksudnya bukan menyamakan dalam semua sisi. Tayyib. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasuluh. Dan gelar Abdullah itu gelar yang lebih mulia. Itu gelar digunakan dalam peristiwa-peristiwa paling spektakuler yang dialami Rasulullah. Contohnya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kemudian dalam saat beliau bermunajat di waktu malam, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kanu yakunu alaihi libada. Dan ini kan telah ketika dia si hamba Allah ini, Rasulullah SAW berdiri meminta kepada Allah dalam maqamul ubudiyah, maqamul ibadah, maqamul salah, ini min a'zamil maqamat, ya. Menggunakan gelar Abdullah juga. Maqamul tahaddi, ketika Allah menantang orang-orang musyrik, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Tidak bilang ala rasulin, ala abdina. Jadi ubudiyah itu maqam yang mulia, kedudukan yang mulia. Kata Ibnu Qayyim, tamamul kifayah ma'tamamil ubudiyah. Kesempurnaan, kecukupan yang Allah berikan kepada seseorang itu berbanding lurus dengan sesempurna apa dia mengabdikan dirinya. Makanya Allah mengatakan, alaysallahu bikafin abdah. Bukankah Allah itu akan mencukupi hambanya? Semakin dia menghambakan, semakin dia dicukupi oleh Allah. Semakin dia kurang, ya semakin kurang kecukupannya itu. Wa qala rahimahullah fi sahihi an Ibnu Abbas, Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah SAW, iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Hati-hati kalian dengan sikap ghulu, karena seorang-orang sebelum kalian itu juga binasa, celaka di akhirat gara-gara sikap ghulu. Ini sahih ala syarti Muslim. Qal na'am wali Muslim. Muslim meriwayatkan dari Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, binasalah orang-orang yang berlebihan tindakannya. Lalu diulang, beliau sebutkan kalimat ini sampai 3 kali. halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Al-mutanatti'un itu adalah orang-orang yang berlebihan, ekstrim. Jadi termasuk hulu dalam, yang tercela adalah hulu dalam hal ibadah. Ada hulu dalam hal i'tiqad, aqidah. Ada hulu dalam hal ibadah. Fihi masail, ada beberapa masalah. Nah, menurut ini yang pertama, bahwa orang yang memahami bab ini dan kedua bab berikutnya akan jelas baginya tidak asing dengan Islam dan akan melihat betapa kuasa Allah itu untuk mengubah hati manusia. Nah, sih. Bab berikutnya bab tentang at-taghlid fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salih. Ancaman keras, peringatan keras terhadap orang yang menyembah Allah tapi di dekat kuburan orang soleh. Yang dia sembah siapa? Allah. Cuman tempatnya milih, yaitu di dekat kuburan soleh, kuburan orang soleh. Ini diancam dengan ancaman yang sangat keras. Lantas bagaimana kiranya ancaman bagi mereka yang nyembah orang soleh itu sendiri? Bukan lagi nyembah Allah, tapi nyembah orang soleh. Bab yang berikutnya adalah tentang wulu, sikap ekstrim berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh itu akan menjadikan kuburan itu sebagai berhala-berhala, sesembahan selain Allah. Kalau kita pahami tiga bab ini, kita akan merasa betapa asingnya ajaran Islam yang benar hari ini di tengah-tengah masyarakat yang ngaku muslim. Bil munasabah, bil munasabah itu artinya dalam pada itu. Saya kemarin mengumpulkan maklumat seputar tradisi. Ya, Indonesia kan negara kepulauan loh. Ada berapa pulau Indonesia? 17.000. Yang berpenghuni berapa? 600. Oh, karena dulu tahunnya 300. Tambah rupanya ya, 600. Antum dapat dari mana itu informasinya? Pelajaran SMA 600. Masya Allah. Oh iya, jadi sudah update. Baik, 600 pulau yang berpenduduk. Ternyata ada tradisi yang bagi orang yang bertauhid itu tradisi yang miris. Cuman bagi orang yang tidak bertauhid itu harus dilestarikan. Kira-kira tradisi apa yang Anda maksud? Larung, ya. Itu sepanjang Pulau Jawa tidak lepas dengan berbagai macam istilah. Ada larung sesaji, ada petik laut, sesaji dekah laut. Nanti di Sulawesi sana juga macam-macam istilahnya. Di Aceh juga ada, di Kalimantan ada, di NTB ada. Dan itu yang melakukan itu atributnya muslim. Pakai songkok, pakai kopiah, kadang didahului dengan baca doa. Doanya pun ada yang pakai bahasa Arab. Kadang dipimpin oleh kepala adat, kadang dipimpin oleh dukun, dan dihadiri oleh pejabat setempat, mulai dari bupati, wali kota sampai menteri. Bahkan di sebagian daerah itu disahkan dan diprakarsai oleh dua kementerian sekaligus, Kemendikbud sama Kemenpar. Bahkan ada juga menteri yang memang terkenal dengan kelautan juga ikut datang. Antum tahu lah menterinya siapa. Jadi Islam ini asing. Itu semua sesajen. Sesajen. Rata-rata ketika ditanya tujuannya apa, ini ngirim kue lapis, ngirim undi-undi, kepala kerbau. Oh gini, undi-undi, bahasa Sulawesinya umba-umba. Itu kan ngapung dia, muncul. Kalau digoreng dia langsung muncul gitu. Nah, kita berharap rezeki kita muncul. Itu kata mereka. Nah, kalau kue lapis, kita berharap rezeki kita berlapis-lapis. Terus apalagi gitu ya, macam-macam. Subhanallah. Ada lagi mengistirahatkan laut. Ada itu di Bangka, Bangka Belitung. Lautnya harus diistirahatkan. Masa kita ambil terus ikannya, biotanya. Jadi dalam satu pekan setiap tahunnya, nanti yang menentukan pekan berapa dukun. Iya. Hari sekian sampai hari ini tidak boleh ada aktivitas melaut. Snorkeling pun tidak boleh. Wisatawan juga dilarang ke laut. Apa yang mereka lakukan? Mereka buat perahu kecil, dikasih dua ekor ayam, ayamnya hitam, ya. Kemudian dilarungkan, dipantau berhentinya di mana. Nah, walhasil macam-macam. Ada yang itu diiringi dengan acara tari-tarian, ada yang diiringi dengan acara doa dulu, ada yang diiringi dengan acara memandikan wanita hamil, macam-macam. Itu yang menjadi tradisi khas di berbagai daerah pesisir. Jadi memang pas memang kalau dinamakan NKRI. Cuman K-nya itu yang berat. Ya, itu mau kasih kepanjangan apa? Negaranya negara RI Republik Indonesia. K-nya ini apa kira-kira? Hah? Ya sudahlah, tahulah maksudnya ya. Ya memang seperti itu kondisinya. Jadi ya mau dibilang negara Islam terbesar, ya di satu sisi, di sisi lain antum menengok ke pelosok-pelosok, antum akan menjadi menganggap ini Islam ini asing banget di Indonesia ini. Padahal tidak ada Islam tanpa tauhid. Tidak ada Islam tanpa lepas dari berbagai macam bentuk kemusyrikan. Lah ini yang begitu-begitu itu orang yang ngakunya muslim. Kan ngeri itu, kayak gitu itu. Baik. Gharib ada man fahima hadzal bab. Siapa yang memahami bab ini dan dua bab berikutnya, dia akan merasakan betapa terasingnya ajaran Islam yang sesungguhnya dan betapa maha kuasanya Allah yang membolak-balikkan hati hambanya. Kedua, yang kedua mengetahui bahwa syirik pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah karena sikap yang tidak benar terhadap orang-orang saleh. Nah, bahkan ada yang melakukan ritual-ritual itu dalam rangka memuliakan arwah nenek moyang karena merekalah yang mengajari kita untuk melaut, bukan Allah ya, nenek moyang yang ngajarin. Dan dalam rangka memuliakan makhluk-makhluk halus, kalau enggak nanti mereka marah, akhirnya kita jadi sial, dapat bencana. Sudah, bedanya apa dengan orang jahiliyah? Apa bedanya? Sama persis, 100% sama. Iktikadnya iktikad jahiliyah. Jadi Allah SWT dalam 5 ayat dalam Al-Quran mengatakan yang intinya selain Allah itu la yamlikuna la yamliku lahum naf'an wala dharran. Ada ayat yang berkata la yamliku lahum dharran wala naf'an. Ada 5 ayat yang seperti itu. Semua selain Allah itu tidak ada yang bisa memberikan manfaat secara langsung, tidak ada juga yang bisa menolak atau bisa mendatangkan madharat secara langsung, tidak ada. Nabi juga disuruh mengakul la amliku li nafsi dharran wala naf'an. Katakan aku sendiri tidak bisa mendatangkan apa yang benar-benar manfaat untuk diriku maupun apa yang membahayakan. Jadi aslinya manusia itu zatnya selalu butuh kepada Allah. Kita lahir di dunia, kita bisa apa? Bisa apa kita? Nangis. Nangis. Tidak bisa apa-apa. Gitu loh. pakaian tidak punya, makanan tidak bisa mendapatkan dengan sendirinya. Karena rahmatnya Allah, Allah gerakkan hati ibu kita ini untuk kesian sama kita. Orang tua kita mau ngurusin kita, air susunya bisa keluar, mau nyusui. Nanti kalau habis, ibunya digerakkan oleh Allah untuk makan supaya bisa produksi lagi, terus begitu. Semuanya dari Allah itu, ya, dari Allah semuanya. Artinya kok sudah tahu seperti itu, yang lain ini nggak bisa apa-apa kalau tidak digerakkan oleh Allah. Kenapa mari mengharap kepada yang lain? Jadi ini syirik dari segi rububiyah lebih parah daripada syiriknya orang-orang musyrik. Walaupun orang musyrik juga ada yang punya keyakinan, tapi ini lebih parah daripada syiriknya orang musyrik. Karena orang musyrik ini kualitas tauhid rububiyahnya jauh lebih mending dalam banyak hal daripada orang-orang yang ngaku Islam hari ini. Dari syirik rububiyah ini melahirkan ritual-ritual syirik yang berkaitan dengan uluhiyah. Sama iktikadnya dia sudah menyimpang, keyakinan dia ini sudah menyimpang. Taib. Taib. Yang kedua tadi, bahwa syirik pertama yang terjadi di muka bumi itu penyebabnya adalah syubhat seputar orang soleh. Dan salah satu bukti bahwa syiriknya yang ngaku muslim hari ini itu lebih parah daripada syiriknya orang-orang musyrik zaman Nabi, salah satunya ya, ada 10 sisi sebetulnya yang menunjukkan bahwa syiriknya orang musyrik sekarang ini lebih parah daripada syiriknya orang musyrik timbu dulu. Salah satunya adalah yang dipersekutukan oleh orang-orang dulu itu memang orang soleh atau sesuatu yang tidak jahat, walaupun gak dibilang soleh. Jadi yang mereka persekutukan dengan Allah itu orang soleh, nabi atau muridnya nabi, atau sesuatu yang tidak bisa dikatakan soleh, gak bisa dikatakan jahat, seperti batu, pohon, kan gak baik, gak jahat. Sedangkan yang dipersekutukan oleh orang sekarang adalah justru orang-orang yang semasa hidupnya tidak menunjukkan gelagat orang soleh. Ada orang dulu ketika dia masih hidup terkenal suka melecehkan agama ini. Istilah-istilah syar'i dia pelintir semaunya. Aliran sesat yang jelas-jelas mengakui ada nabi setelah Rasulullah dia bela-bela. Tokoh-tokoh ahli maksiat dia bela-bela. Ketika dia mati, kuburannya dikeramatkan, dibangun megah, dijadikan sebagai tujuan wisata religi. Coba ya, ini dari hidupnya sudah bukan orang soleh, tapi anehnya mereka bilang ini wali. Istilahnya wali apa? Ada akhirnya wali majdub. Majdub artinya dia ini tingkah lakunya memang mirip-mirip orang gila. Karena Allah sudah demikian cinta sama dia, dia ditarik oleh Allah untuk tidak lagi mikirkan dunia. Itu bahasa mereka begitu. Ini wali majdub ini. Majdub itu ditarik sama Allah. Dia hanya ingatnya sama Allah. Dia hanya seperti orang gembel sudah hidupnya. Betul. Dibilang wali. Loh, ini zahirnya bukan orang soleh, zahirnya gembel, orang gila, orang gak waras. Bahkan pakaiannya gak ada, bau solehnya sedikit pun gak ada. Kok dianggap orang soleh? Nanti kalau sudah mati, lebih gila lagi mereka memperlakukan. Lebih sesat mana? Coba, dulu gak kayak gitu orang musyrik. Mempersekutukan Allah dengan malaikat. Malaikat, makhluk-makhluk mulia. Walaupun itu juga salah ya, bukan berarti benar, tidak. Itu juga batil, itu syirik, kufur. Tapi lebih kental lagi kemusyrikan orang musyrik hari ini, artinya yang belakangan dibanding yang terdahulu. Apalagi yang di klaim soleh ini tidak punya dalil qot'i kalau dia soleh. Dalilnya apa? Antum bilang fulan soleh. Apa dalilnya? Soleh itu kan berarti menghukumi amalnya dia amal soleh. Kan gitu toh. Syaratnya amal soleh ada berapa? Yang pertama ikhlas. Kelihatan ikhlas atau sesuatu yang kita gak bisa ketahui hakikatnya ikhlas? Gak tahu, itu masalah hati tersembunyi. Syarat yang kedua ittiba. Ittiba mungkin, tapi kalau ikhlas, apa yang berani memastikan dia benar-benar ikhlas di sini? Berarti gak bisa kita memastikan fulan ini soleh. Kalau kita gak tahu dia ikhlas atau tidak, kita husnudzon. Tapi untuk mengatakan fulan soleh, yakin soleh, gak bisa. Dari sisi ini pun juga sudah gak jelas. Ini yang diklaim soleh ini gak jelas. Gak ada dalil qot'i yang memastikan dia ini sebagai orang soleh, sehingga statusnya dia juga gak jelas. Orang dulu masih mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang jelas. Baik. Yang ketiga, mengetahui apa yang pertama kali diperbuat para orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah dan apa faktor penyebabnya. Padahal para nabi itu sebagaimana diketahui adalah utusan Allah. Apa yang pertama kali berubah dari ajaran para nabi? Apa yang menyebabkan ya, terjadinya perubahan itu? Salah satu yang pertama kali berubah adalah bagaimana menyikapi orang soleh. Bagaimana masalah tauhid? Ya, masalah tauhid ini masalah yang paling pokok dan paling cepat dia ini terkontaminasi ya, dengan berbagai macam faktor. Salah satunya adalah faktor kecintaan kepada orang soleh. Ini memang rentan sekali. Makanya bab masalah karomah para wali itu harus difahami dengan baik dan benar. Tidak kita menafikan adanya karomah, tapi juga tidak kebablasan dalam memahami dan menyikapi karomah, sehingga yang bukan karomah dianggap sebagai karomah. Karena ada kemiripan memang antara karomah dengan yang bukan karomah. Sama-sama luar biasa. Mukjizat juga memiliki nilai luar biasa. Cuman mukjizat ini bedanya dengan karomatul awliya. Kalau mukjizat hanya diberikan kepada nabi atau rasul dalam rangka membuktikan kenabian atau kerasulannya. Sedangkan karomatul awliya ini sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang merupakan waliyullah. Dalilnya apa fulan waliyullah? Dalilnya adalah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Ya. Beriman dan bertakwa itu syarat, dua syarat utama seseorang dianggap wali. Maksudnya orang yang Allah perhatikan, Allah tolong ya, Allah ijabahi doanya, itu wali. Setiap mukmin yang bertakwa itu waliullah. Apakah setiap mukmin yang bertakwa dapat karomah? Karomah kayak apa dulu? Kalau karomah ini harus sesuatu yang kasat mata dan identik dengan kesaktian, nah ini sudah keracunan, syubhat ini orang. Yang namanya karomah itu kebal dengan senjata, itu karomah. Bagaimana menurut antum? Itu karomah indal mubtadi'ah, karomah indal sufiyah, karomah menurut definisi ahli bid'ah, definisi orang-orang sufi. Kalau karomah menurut definisi syar'i itu tidak seperti itu ya. Seandainya karomah itu identik dengan seperti itu, berarti nabi ini derajatnya di bawahnya wali. Karena nabi terluka. Terluka enggak? Terluka. Pakai baju besi enggak? Rangkep dua. Pakai helm besi enggak? Pakai. Pakai, pakai tameng. Ya. Enggak kebal senjata Nabi. Luka wajahnya. Patah gigi istrinya dalam perang Uhud. Syujjan Nabi SAW yawma Uhud wa kusirat raba'iyatuhu. Jadi enggak sama karomah dengan kesaktian, bukan. Cukuplah seseorang mendapatkan karomah manakala Allah memberinya taufik untuk istiqomah alal iman wa taqwa. Ini karomah yang lebih mulia daripada hal-hal yang dianggap sakti. Enggak perlu sakti. Ya. Hati-hati dengan kesaktian yang bisa diulang-ulang semaunya orang. Ini ciri khas waliyus syaitan. Ciri khasnya begitu. Karena karamatul awliya itu enggak bisa dia ulang-ulang semau dia, enggak. Bahkan dia juga tidak merasa dirinya memiliki keluar biasaan ketika itu. Enggak merasa dia. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di tengah-tengah khutbah tiba-tiba dia manggil pasukannya yang enggak mungkin dengar kalau dipanggil secara wajar, sekeras apapun dong itu dia di belahan bumi mana. Ya Sariyah al-Jabal. Sariyah itu nama komandannya, Sariyah bin Hun. Pasukan dia sedang terjepit oleh kepungan musuh. Dia dengar suaranya Umar, hey, ke gunung sana, ke gunung sana. Akhirnya diarahkan ke gunung, selamat. Habis khutbah, biasa aja Umar. Tidak ya, terus woro-woro, hey, tadi saya melihat Sariyah sedang terjepit. Ya, yang lebih baik, saya melihat Rasulullah mendelik. Rasulullah lewat ini, setan yang lewat, bukan Rasulullah. Dijamin setan yang lewat. Ibn Taimiyah menjelaskan, kalau ada orang melihat dari dalam kuburan muncul wajah gurunya dia, gurunya menasihati, itu setan menjelma sebagai gurunya dia. Itu setan itu. Mendengar bisikan-bisikan, setan yang bisikin. Iya. Sebagaimana setan itu mampu menyesatkan Bani Israel dengan menjadikan patung anak sapi itu bersuara seperti sapi. Kok setan gak bisa? Bisa banget. Bisa pakai banget. Antum gak pernah dengar suara setan? Gak pernah? Nah, karena antum ngaji di sini. Gak mempan setannya. Coba ngajinya di masjid lain sana. Gak tahu namanya masjid apa itu. Yang isinya cuma tentang karomah-karomah. Wow, itu laris manis. Ya. Itu. Jadi yang namanya hal yang luar biasa itu tidak luar biasa sebetulnya. Kalau kita tahu, kita mengenal hakikat dari waliullah. Nabi itu di atasnya wali. Nabi enggak kayak gitu. Nabi kalau jalan ngawang atau naik atau jalan biasa napa? Napa? Nggak ngawang, ini di foto di YouTube, nggak kelihatan kakinya, ya. Wah wali ini, ya, wali syaitan, apa? Ya. Banyak yang kayak gitu. Di zaman Ibn Taimiyah itu ada orang yang ngaku dibakar nggak kebakar, ditantang sama Syekhul Islam Ibn Taimiyah, saya siap bakar-bakaran dengan mereka. Syaratnya satu, mereka harus mandi dulu, mandi pakai cuka campur apa, karena dia tahu ini trik saja. Dia pakai ramuan yang menjadikan nggak mudah terbakar. Nah ramuan itu akan hilang kalau dibersihkan pakai air yang dicampur dengan apa. Pinter juga Ibn Taimiyah ini, nggak ya. Berani mereka ngantang begitu, nggak berani. Nah, jadi mereka ini juga ulung juga menipunya. Baik. Sebab qubulil bid'ah. Saya langsung baca aja yang keempat. Penyebab kenapa bid'ah itu kok bisa diterima? Padahal bid'ah itu tertolak oleh kacamata syariat maupun fitrah. Fitrah manusia itu kalau masih lurus, dia akan menolak. Dan syariat itu juga menolak bid'ah. Tapi kenapa kok laris manis bid'ah ini? Karena syubhat yang besar sekali, syubhat ajaran orang-orang yang mereka anggap sebagai orang baik. Termasuk tadi yang kita bahas sedekah laut itu, Saya baca di berita media massa tahun yang lalu kan pernah ada insiden di Bantul, antum dapat kabar enggak? Pengerusakan sesajen. Di sesajennya ini sebelum dilarungkan ada sekelompok orang yang merusak. Itu malah dikriminalisasi yang merusak itu. Padahal dalam kacamata syariat, siapa perusak sebetulnya? Ya pelakunya. Bukan pelaku pengerusakan, pelaku sedekah laut itu yang berbuat kerusakan, berbuat kedzaliman yang besar, bukan kedzaliman ringan. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Tapi justru dikomentari oleh orang-orang yang dianggap memiliki wewenang di sini, oh itu mau mematikan tradisi, itu kan identitas bangsa Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangga identitasnya nenek moyangnya musyrik kok bangga. Ya. Nenek moyangnya syarrul bariyah kok bangga. Loh ya benar toh. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum. Siapa yang bangga? Nenek moyangku seorang pelaut. Nah. Ya kalau cuma jadi pelaut enggak apa-apa, tapi pelautnya kayak gitu ya. Jadi ini satu hakikat yang kita harus paham. Kalau kita ini memeluk Islam, antum harus siap untuk membuang jauh-jauh ideologi leluhur. Hatta bahasa leluhur itu juga bahasa syubhat itu. Leluhur itu kan baik artinya. Baik dari sisi mana? Dari sisi mana baiknya? Kalau nenek moyang kita ini sahabat Nabi, masya Allah. Ya, kalau nenek moyangnya kayak gitu ya. Ya sudah takdir Allah nenek moyang kita seperti itu. Antum mungkin ya, kalau anak enggak separah antum kayaknya. Yang parah nih nenek moyang antum ini parah-parah. Jangan sudah parah nenek moyangnya, cucunya juga ikut parah. Karena masing-masing diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan jadi alasan yang diterima di hari kiamat. Saya ngikutin ajaran nenek moyang saya. Itu ajaran yang itu alasannya orang-orang musyrik. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati nenek moyang kami mengikuti suatu ajaran dan kami akan ikuti ajaran mereka. Nah itu dalilnya orang-orang celaka. Kalau orang yang beriman dia menggunakan fitrahnya dipakai. Buktinya apa nenek moyang saya itu baik? Apa buktinya? Ideologi mereka itu benar apa buktinya? Nalar enggak masuk, laut kok disedekahi. Laut dikasih kue lapis, dikasih kepala kerbau, dikasih onde-onde, nasi pulut. Ya mau dibagikan anak yatim. Jelas manfaatnya. Tak ada itu hanya iyattabi'una illa dhunun, asumsi, dugaan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tak ada. Logika tidak ketemu ya. Apalagi dalil syar'i tidak ketemu. Nah kok kadang-kadang hasil lautnya jadi berlipat ganda. Yaitu istidraj, itu fitnah minallah. Fitnah minallah. Sebagaimana orang-orang musyrik dulu itu juga diberi sebagian dari yang mereka cari dari nilai-nilai dunia, demikian juga Allah memberi. Ya. Itu fitnah minallah. Bukan berarti mereka benar, tidak. Baik. Ya, kelima, sababu dzalika kullihi mazjul haqqi bil batil. Fal awwal mahabbatus salihin. Itu hak. Tapi dicampur adukkan dengan kebatilan. Cinta kepada orang soleh itu bagus. Kita emang diperintahkan mencintai orang-orang soleh. Karena Allah mencintai orang soleh, kita harus mencintai apa yang Allah cintai. Itu hak itu. Batilnya di mana? Fi'lu unasin min ahlil ilmi wad-dini syai'an aradu bihi khairan fadhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairahu. Adanya praktek atau perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang yang dianggap ngerti agama, dianggap berilmu. Mereka melakukan suatu perbuatan, mereka punya maksud A, tapi difahami oleh orang lain ini maksudnya bukan A tapi B. Nah, ini salah satu penyebab terjadinya penyimpangan yang parah ini. Maksudnya membuat tugu-tugu simbol-simbol orang soleh ini sekedar untuk mengingatkan kita kepada kesolehan mereka, sehingga kita termotivasi untuk ngikutin ibadahnya mereka. Tapi generasi yang lain mana indah, ini memang orang-orang soleh ini adalah wasilahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kecintaan kepada orang soleh yang hak itu dibungkus atau dibarengi dengan kebatilan dalam bagaimana cara mewujudkan kecintaan tadi. Yang keenam, tafsiran terhadap surat ayat surat An-Nuh tentang nama-nama orang-orang soleh yang akhirnya diibadahi. Tayyib. Yang ketujuh, karakter Bani Adam yang secara bawaan itu berpotensi porsi kebenaran pada hatinya itu berkurang dan porsi kebatilan itu bertambah, sehingga kalau tidak dibarengi dengan ilmu terus berkurang kebenarannya, yang nambah batil, sehingga dia akan berbalik 180 derajat setelah melalui proses yang cukup lama. Baik, mungkin kita sholat dulu, nanti kita sambung setelah sholat. Allahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjutkan kandungan yang ke-8 ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ath-thaminah anna fihi shahidan lima nuqila an ba'd as-salaf anna al-bid'ah sababul kufri. Dari riwayat-riwayat dalam bab ke-19 ini membuktikan bahwa bid'ah itu, sebagaimana pernyataan sejumlah salaf, bid'ah itu salah satu penyebab kekufuran. Penyebab kekufuran itu banyak. Perlu kita ketahui penyebab kekufuran itu macam-macam. Ada kufur karena tidak percaya. Ya tidak percaya aja dia. Disuruh mempercayai adanya malaikat, oh tidak, saya tidak percaya malaikat ada. Ini kufur karena dia tidak percaya, alias mendustakan. Ada kufur karena tidak mau mengakui, walaupun hati kecilnya percaya, tapi tidak mau mengakui dia. Secara lisan gengsi, dia menentang sesuatu yang dia tahu bahwa yang dia tentang itu benar. Ini namanya kufur juhud. Dia dalam hati percaya, tapi suruh ngakui tidak mau. Ini sebab lain. Sama gak dengan mendustakan? Ada kesamaan tapi gak 100% sama. Secara lisan dua-duanya sama-sama mendustakan secara lisan, tapi secara batin menentang itu tidak sama dengan mendustakan. Ada kufur namanya kufur syak, ragu. Sama gak ragu dengan gak percaya? Beda. Tidak percaya, blas, tidak percaya. Kalau ragu, ada, tapi tidak 100%. Ya, maju mundur. Itu kadang bisa menjadikan seseorang kafir. Dalam bab-bab tertentu tidak boleh ada keraguan. Begitu ada keraguan, tidak sah imannya. Ada penyebab kekufuran karena gengsi. Duh, kok ada gengsi? Iblis, kibir, istikbar, al-iba, والاستكبار. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Kenapa iblis itu termasuk makhluk yang kafir? Karena dia aba, tidak mau, wastakbar, menyombongkan diri. Apakah karena mendustakan kalau Adam itu ciptaan Allah? Tidak. Apakah karena mendustakan perintah Allah? Tidak, saya enggak percaya kalau Allah menyuruh saya sujud. Karena itu iblis kafir? Tidak juga. Tapi karena gengsi tadi. Ada juga kufur karena istihza, melecehkan. Seperti di surat At-Taubah sekitar ayat 60-an berapa gitu. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dikafirkan sama Allah gara-gara istihza mereka terhadap ayat Allah, terhadap Rasulullah, atau terhadap Allah sendiri. Termasuk ayat ya syariatnya Allah, sunnahnya Rasulullah. Apakah karena dia mendustakan kalau itu sunnah Rasulullah? Tidak, tapi melecehkan. Ini sebab lain lagi. Ada lagi kufur karena praktek sihir. Ada lagi kufur karena i'rab, tidak peduli sama agama, tidak menaruh perhatian, tidak menganggap penting untuk belajar aturan Allah. Otomatis melanggar. Tahu aja enggak, gimana enggak melanggar? Belajar aja enggak minat, gimana dia tidak melanggar? Yang dilanggar apa? Ya semuanya bakal dilanggar, termasuk yang paling penting tauhid bakal dilanggar. Mudeng aja enggak, gimana dia mau bebas dari syirik? Dan gak paham syirik, gak paham tauhid. Jangankan halal haram, yang di atasnya itu dia gak memperhatikan. Ini salah satu penyebab kekafiran. Seperti kufurnya orang-orang materialis. Dia buat dia yang penting itu bagaimana mengumpulkan materi. Kayak bangsa Cina, bangsa Korea, Taiwan, Jepang. Ya, Tuhan mereka itu materi. Jak ngomong akhirat, apa akhirat ini? Kalau antum bisa bawa ini, saya percaya. Gitu, susah itu. Dakwahin orang-orang Jepang, orang Cina, Cina daratan terutama ya. Cina Taiwan juga sama juga. Korea, bangsa-bangsa yang memenuhankan materi. Lebih mending Eropa, Amerika, lebih mudah didakwahin daripada orang-orang itu, karena masih ada kedekatan historis secara ideologi, ada kedekatan ahlul kitab mereka ini. Ada juga penyebab kekafiran karena bid'ah tertentu yang menyeret pelakunya kepada kufur. Makanya ulama membagi bid'ah itu ada bid'ah mukaffirah dan bid'ah ghairu mukaffirah. Walaupun terkadang bid'ah itu sendiri nanti kalau dispesifikasikan lagi, diteliti lagi, larinya ke salah satu penyebab kekufuran tadi, termasuk syirik. Penyebab kekufuran salah satunya adalah syirik. Jadi ada bid'ah yang mukafiroh, biasanya ini mengandung unsur syirik kalau mukafiroh ini, ya. Atau mengandung unsur takdzib, mendustakan, atau mengandung unsur meragukan. Walaupun secara garis besar namanya bid'ah, seperti bid'ahnya Qadariyah. Bagi yang menganggap Qadariyah yang terutama yang ekstrimnya ya, Ghulatul Qadariyah yang menafikan Allah itu tahu sebelum terjadi, Allah menentukan, Allah menghendaki, Allah menciptakan, ini dinafikan semua. Berarti hakikatnya mereka mendustakan. Hakikatnya begitu, mendustakan sifat-sifat Allah, sifat ilmu, sifat al-kitabah, sifat al-iradah, sifat al-khalq, itu didustakan. Baik. At-tasi'ah, yang kesembilan, bab yang kandungan yang kesembilan, ma'rifatus syaitan bima ta'ulu ilaihi al-bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Setan itu mengerti, faham bahwa yang dia tuju, tujuan akhir dari mengajarkan bid'ah itu adalah bagaimana supaya pelaku bid'ah ini keluar dari Islam. Walaupun niat awalnya tidak pernah berniat sedikit pun untuk keluar dari Islam pelakunya, tapi tujuan setan tidak berhenti di situ. Tidak apa-apalah niat awalnya baik, tapi yang penting dia salah langkah dulu. Karena begitu dia salah langkah, dia akan menjauh sedikit demi sedikit dari kebenaran. Ujung-ujungnya akan lepas. Jadi setan itu tidak pernah mengatakan kepada pelaku bid'ah, kamu ini salah niat. Tidak. Makanya itu sulit untuk tobat. Pelaku bid'ah itu tidak pernah ada yang merasa niat saya jelek. Tidak. Niatnya semua baik. Niatnya untuk taqarrub kepada Allah. Mereka pakai perantara itu untuk taqarrub kepada Allah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak membah mereka, kami cuma menjadikan mereka sebagai perantara saja, biar kami semakin dekat kepada Allah. Niatnya baik, ya. Tapi setan tidak akan berhenti di situ. Dia tahu bahwasanya ini kalau diterus-teruskan bisa menjadikan mereka keluar, maka dipertahankan bid'ah itu, dihiasi, dijadikan sebagai sesuatu yang mulia, yang indah, yang harus dipertahankan. Baik. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. Ya, penting sekali untuk kita cerna sebuah kaidah yang universal dalam bab ini, yaitu larangan bersikap ghulu. Oke, ini penting banget ini. Pokoknya apa saja itu jangan berlebih-lebihan. Mencintai jangan kebablasan, membenci jangan kebablasan, menghormati jangan kebablasan, menghina juga jangan kebablasan. Ya, lemah lembut jangan kelewatan, keras juga jangan kelewatan, proporsional aja, wasat. Ya. Karena kalau sudah over dalam sesuatu, tidak akan diduga-duga hasil akhirnya itu seperti apa. Contohnya bid'ah yang sepintas itu remeh banget, tidak terbayang bahwa dia akan melahirkan orang-orang khawarij. Ternyata melahirkan orang-orang khawarij. Bid'ahnya simpel, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam mukaddimah sunannya tentang orang yang bikin halaqah-halaqah itu, ya, di masjid kota Basrah. Bikin halaqah, zikir, majlis zikir biasa, tidak ada apa-apa. Bawa kerikil, satu orang mengomandoi, ayo tasbih 100 kali, dihitung tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, selesai 100 kali, ayo takbir, ayo tahmid, ayo tahlil. Banyak halaqah kayak gitu. Tanya sama Ibnu Mas'ud, kalian ini ngapain? Sudah tahu, tanya lagi, kalian ini ngapain? Ya ini sekedar kerikil, kami pakai untuk ngitung-ngitung tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Apa jeleknya? Kenapa kalian gak hitung kesalahan kalian? Hitung aja dosa-dosa kalian, kata Ibnu Mas'ud. Fa inni dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai', saya jamin gak akan ada pahala amal soleh kalian yang tercecer, gak tercatat oleh Allah. Seandainya memang kalian benar-benar beramal soleh, pasti dicatat. Ma asra'a halakatakum ya ummat Muhammad. Ibnu Mas'ud sudah memprediksi ini gejala umat yang bakal celaka ini. Kok cepat kalian celaka, wahai umat Muhammad? Celaka? Ya, Ibnu Mas'ud lain. Kacamata seorang sahabi, alim min ulama'i sahabah, yang dikirim oleh Amir Mukminin Umar bin Khattab ke Kufah. Dan Umar berpesan kepada warga Kufah, ta'allamu minhu, fawallahi laqad athartukum alaihi, laqad athartukum bihi ala nafsi. Ambil ilmunya Ibnu Mas'ud ini, saya ini mendahulukan kalian. Saya juga sebenarnya butuh belajar dari Ibnu Mas'ud. Tapi saya kirim biar kalian aja yang belajar. Jangan disia-siakan ini ilmunya. Sahabat ini belajar 70 surat dari 114 surat langsung dari mulutnya Rasulullah. Sampai dia mengatakan, kalau ada enggak tahu entah di mana orangnya yang lebih alim terhadap Al-Qur'an daripada saya, dan saya bisa capai orang itu dengan mengendarai unta, saya datangi, saya mau belajar sama dia. Bukan dia sombong, tidak, tapi dia menunjukkan betapa besarnya karunia Allah kepada dirinya yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan tafsir terutama. Bahkan dia punya madhab yang berdiri sendiri, dan madhabnya ini menjadi cikal bakal madhab yang berkembang di Irak, madhab Abi Hanifah. Abu Hanifah belajar dari Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad belajar dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim belajar dari Alqamah. Alqamah dari Ibnu Mas'ud. Gitu silsilahnya. Ya. Ibnu Mas'ud sudah menilai ini gejala orang bakal sesat ini. Bakal celaka ini mereka. Jadi teman heran, kok cepat kalian ini celaka wahai umat Muhammad. Ini Rasulullah baru aja meninggal, piring-piringnya belum pada pecah, pakaiannya belum pada lusuh, sahabatnya masih banyak yang hidup, kok kalian sudah seperti ini? Loh, kami cuma ngitung-ngitung tas, ngitung-ngitung gini, kita cuma menghendaki sesuatu yang baik, katanya mereka. Ma aradna illa khairan. Qal innakum la'ala hadiyin hiya aqwamu min hadi ashabi Rasulillah au muftatihu bab ad-dalalah. Kemungkinannya cuma salah satu dari dua. Kalian ini sedang mengamalkan suatu ajaran yang lebih lurus daripada ajaran para sahabat. Manhaj kalian lebih benar daripada manhajnya para sahabat, atau kalian pembuka pintu kesesatan. Duh, kami cuma menghendaki kebaikan, tidak ada lain, niat kami baik. Kalau kami muridin lil khairi la yusibah. Lah, berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi tidak akan dapat, karena salah caranya. Ternyata kata si perawi kisah ini, walaqad ra'aitu aktsara ulaikal hilaq kanu yuta'inuna ma'al khawarij fin nahrawan. Saya saksikan sendiri mayoritas yang ada di halaqah zikir tersebut ternyata bergabung dengan kelompok khawarij memerangi kami. Ya. Jadi salah satu penyebab kesesatan adalah bid'ah, yang bid'ah itu dalam level tertentu menjadikan orang ini keluar dari Islam. Al-hadiyata asyrah, madaratul ukuf ala al-qabr li ajli amalin salih. Madarat, bahaya diam di dekat kuburan walaupun tujuannya untuk beramal soleh. Bahaya itu, karena ini bukan tempat untuk beramal soleh. Terbatas sekali amal soleh yang bisa dilakukan di kuburan, seperti ketika masuk kuburan baca doa, itu amal soleh memang kita dianjurkan. Atau i'tibar bil akhirah atau bil mauta, mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Fulan kemarin sedang asik-asiknya dia menghitung-hitung penghasilan dia, baru tutup buku perusahaannya, untung meraup keuntungan ratusan miliar, rumahnya gedong, koleksi kendaraannya sekian banyaknya, rekeningnya gendut. Sekarang dia cuma di sini. Mana itu semua ditinggal? Nah, itu amal soleh. I'tibar, mengambil pelajaran itu amal soleh. Antum doakan, ya Allah ampunilah ini orang, kesian. Sekarang dia sudah tidak bisa menikmati hartanya. Ya. Nah, itu amal soleh. Sudah, selesai pulang. Kalau tahu kuburannya fulan di situ, enggak tahu enggak masalah, enggak wajib tahu lokasinya supaya doanya diterima oleh Allah. Enggak wajib. Antum doakan dari rumah aja nyampe. Kenapa harus datang ke kuburan? Ya, jadi tidak ada manfaat sedikit pun menulis-nulisi ini fulan bin fulan lahir tahun sekian, mati hari ini, bulan ini, tanggal ini. Jumatnya legi apa pon atau wage atau kliwon, umurnya sekian, apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya sedikit pun. Jadi ada hal-hal yang memang dibolehkan, yang dibolehkan lagi ketika seseorang terluput untuk menyolatkan jenazah, ya, tidak sempat atau tidak mendapatkan informasi, dia boleh sholatkan setelah dikubur. Ya, tapi menyolatkan jenazah itu hakikatnya doakan, bukan minta kepada jenazah, tidak. Hakikatnya adalah mendoakan. Selain itu, kuburan bukan tempat ibadah. Ya, mau zikir, mau baca sholawat, mau ngaji di rumah atau di masjid bolehlah. Lebih baik yang sunah-sunah itu di rumah. Makanya Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian perlakukan rumah kalian seperti kuburan, enggak pernah dipakai untuk zikir, untuk tilawatul Quran, untuk salat sunah. Ini menunjukkan kuburan itu beda konsepnya dengan rumah. Mau ibadah di rumah, kecuali ibadah-ibadah yang diperintahkan untuk berjamaah seperti sholat lima waktu bagi laki-laki, masjid, sholat sunnah rawatibnya di rumah. Seandainya tidak ada halangan, tidak takut kelupaan dan lain sebagainya, di rumah. Ya, ij'alu min sholatikum fi buyutikum, kata Rasulullah. Sisakan sebagian sholat kalian itu untuk kalian lakukan di rumah, jangan semuanya di masjid. Biar rumah kalian itu nggak kayak kuburan. Berarti kuburan bukan tempat sholat, bukan tempat ngaji, bukan tempat zikir, zikir yang mutlak ya sifatnya. Kalau zikir doa masuk kuburan, ya mintakan ampun buat orang yang habis dikubur, ya istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit. Itu memang ada perintahnya. Ya sebatas itu saja kita melakukan hal-hal tersebut. Lainnya lakukan di rumah. 12 ma'rifatun nahyi 'anit tamatsil wal hikmah fi izalatiha. Kita jadi faham ada apa di balik larangan mereplika gambar-gambar orang soleh baik dua dimensi maupun tiga dimensi. Dan kenapa kok disuruh menghapus itu semua? Biar tidak terkait, ya, biar tidak kebayang-bayang. Sudah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gambar itu berpotensi menjadikan hati manusia ini terikat dengan makhluk, bukan dengan khaliknya. Ada celah untuk ta'zim wa taqdis, pengagungan dan pengulutusan. Ada simbol rentan nanti diagungkan, dikultuskan. Biar enggak begitu, hapus saja simbolnya. Enggak usah pakai simbol-simbolan. Ya. Yang ke 13 ma'rifatu 'idami sya'ni hadhihi al-qissah wa shiddati al-hajati ilaiha ma'al ghaflati 'anha. Perlunya merenungi hikmah di balik kisah sesatnya umat Nabi Nuh. Yang itu berkaitan erat dengan sikap yang pada dasarnya sikapnya itu baik, itu mencintai orang soleh, tapi ghulu, berlebihan. Rabi'at asyara wahia a'jabul ajab kira'atuhum iyaha fi kutubit tafsiri wal hadithi ma'a ma'rifatihim bima'na al-kalam wa kaunillahi hala bainahum wa baina qulubihim hatta taqadu anna fi'la qaumi nuhin huwa afdalul ibadat. Yang aneh bin ajaib, kata Syekh di sini, mereka itu yang baca di kitab-kitab tafsir bagaimana ceritanya umat Nabi Nuh bisa tersesat. Mereka baca itu. Baca juga hadis Ibn Abbas atau asar Ibn Abbas, dan mereka faham karena mereka berbahasa Arab. Ya. Ini Syekh bicara tentang orang-orang yang hidup di zamannya di negeri Najd. Mereka yang baca loh padahal hadis ini, baca kitab tafsir. Tapi subhanallah, Allah berikan sekat antara hati mereka dengan apa yang mereka baca. Tidak masuk ke hati. Baca tapi tidak paham. Sehingga mereka malah menganggap, meyakini bahwa perbuatan kaumnya Nabi Nuh itu sebagai ibadah yang paling afdal. syirik diyakini sebagai ibadah yang paling afdal. Tradisi musyrik dianggap sebagai warisan leluhur yang wajib dipertahankan. Wa taqadu, mereka juga meyakini anna ma nahallahu wa rasuluhu anhu huwal kufrul mubihu liddami wal mal. Dan anehnya lagi bahwa apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan kekafiran yang menjadikan darah dan harta seseorang itu halal, tidak terlindungi, itu justru diyakini sebagai kebenaran. Jadi yang benar dianggap batil, dianggap hak, ya, yang hak dianggap sebagai kebatilan. Menyembah, mengutuskan orang-orang soleh dianggap sebagai afdhalul ibadat, padahal itu sesuatu yang dilarang dan terbukti berulang kali menjadikan orang itu kafir, keluar dari Islam. Itu malah diyakini sebagai sesuatu yang benar, yang harus dibela. Makanya la tadharunna alihatakum, jangan sekali-kali kalian tinggalkan ilah-ilah kalian ini. Wala tadharunna waddan wala suwa'an. Subhanallah. Ini Nabi Nuh ngajak supaya meninggalkan yang ini. Mereka, lah jangan tinggalkan yang ini. Sekali-kali jangan ditinggalkan. Ngeri kan? Yang kelima belas, at-tasrih bi annahum lam yuridu illa syafa'ah. Mereka terus terang, maksud mereka mempersekutukan Allah dengan orang-orang soleh itu karena mengharapkan syafaatnya mereka yang soleh tadi. Mereka berharap orang-orang soleh ini kalau kita hormati, kalau kita jadikan sebagai wasilah, nanti mereka akan mintakan syafaat buat kita. Lagi-lagi karena asumsi-asumsi yang batil. Jadi hati-hati, beragama ini jangan tebak-tebakan. Beragama itu harus pakai dalil yang jelas. Hati-hati. Apalagi sudah masuk ke ranah ibadah. Ibadah itu kalau salah, itu bukan pahala yang didapat, minimal dosa. Karena bid'ah, yang lebih parah lagi syirik. Jadi hati-hati dengan beribadah ini. Jangan pakai asumsi, menurut saya rasanya, menurut hemat saya. Tidak, harus pakai dalil. Dhannuhum السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. Mereka mengira, menduga bahwa orang-orang pendahulu mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang ngerti agama, yang membuat gambar-gambar orang soleh atau patung-patung orang soleh itu, dianggap ingin syafaatnya orang soleh itu juga, padahal enggak begitu. Jadi gagal paham, memahami maksud leluhurnya sendiri. Leluhurnya tidak bermaksud ingin mengharapkan syafaatnya orang-orang soleh, tapi anak keturunannya menganggap leluhur kita ini memelihara patung-patung ini yang itu merupakan simbolnya orang soleh karena mengharapkan syafaat mereka. Ya. Makanya enggak usah pakai simbol-simbolan. Sudah aman. Toh Islam enggak ngajarin yang begitu-begitu. Yang ke-17, al-bayan al-azim fi qawlihi la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam fa salawatullah wa salamuhu ala man ballagal balagal mubin. Jangan sampai kalian mengutuskan memuji-mujiku seperti an-nasara memuji-muji Isa ibn Maryam. Nabi itu terpuji enggak? Mulia enggak? Layak enggak untuk dipuji-puji? Layak. Itu aja enggak boleh berlebihan. Sudah jelas Khalilullah, sudah jelas jannah, sudah jelas Allah muliakan beliau dengan asy-syafa'atul uzma al-maqamul mahmud. doanya mustajab. Manusia terbaik udah jelas ini semua udah. Tidak ada seorang muslim pun yang meragukan hal ini. Itu pun kita tidak boleh berlebihan. Artinya kepada orang yang memang layak untuk dipuji, puji tapi pada tempatnya. Lah kok yang lain dipuji-puji sampai kelewat batas? Oh iya, ini kan anak cucunya Rasulullah. Cucunya Rasulullah itu Rasulullah bukan? Nah, Rasulullah kamu gitu kan gak boleh. Apalagi cucunya, apalagi cucu nomor 30 sekian. Lah itu kan kadar gennya kan ya sudah gak jelas tuh itu. Ya, sudah kawin silang bolak-balik. Kalaupun ada ya sedikit sekali gitu loh. Kok mau diperlakukan melebihi batas gitu? Rasulullah aja nggak boleh gitu kan? Ya aneh kan ya? Aneh loh. Rasulnya nggak boleh, anak cucunya diperlakukan melebihi sampai mereka bilang begini. Konon ada orang dari Maroko datang ke Madinah. Kata si Gantat ini yang belum lama ini mengunjungi kota Solo. Belum ada sebulan yang lalu dia mampir di Solo. Si Gantat ini. Wallahi huwa kadzab. Dia bilang ja'a rajulun minal maghrib ila al madinah. Diterjemahkan. Ada orang dari Maroko datang ke kota Madinah. Falamma waqafa bi babil madinah fa idza bi Fatimah az-Zahra alaihi salam. Paham? Ketika orang ini sampai di gerbang kota Madinah, dia ketemu dengan Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Siapa Fatimah Az-Zahra? Putrinya Rasulullah. Mikir, kapan Fatimah diberitakan keluar dari kuburan? Kok dia bisa tahu cerita ini? Ya. Terus qalat lahu Fatimah. Fatimah tanya sama orang ini, "Aina turid? Kau mau kemana?" Kata orang ini, "Uridu ziyarata abiki." Saya ingin menziarahi abahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Fatimah? "Inna abi mahu fil Madinah." Abi enggak sedang di Madinah. Oh, aneh lagi ini. Sejak kapan diberitakan Rasulullah keluar dari kuburnya? Kok enggak ada satu media massa pun yang meliput berita heboh ini? Terus di mana abahmu? Abahku sedang menghadiri haulnya Habib Ali Al-Habsyi di Sewun sana, di Yaman, di Hadramut. Oh, subhanallah. Nabi mendatangi salah satu orang yang mengklaim sebagai cucunya. Hebat banget cucunya Nabi ini. Ya. Nabi enggak pernah diberitakan menghadiri haulnya Abu Bakar, haulnya Umar, haulnya Utsman, haulnya Ali. Dia menghadiri haulnya cucunya. Di mana? Di Hadramut sana. Kok enggak ada yang tahu berita ini gitu, kecuali si Kadzab ini. Itu mereka percaya sama yang gitu-gitu. Percaya. Alhamdulillah ya, kita masih punya akal sehat deh. Alhamdulillah. Benar kata Imam Syafi'i. Man tasawwafa 40 yawman dzahaba 'aqluhu wa lam yarji'. Siapa yang belajar tasawuf enggak usah lama-lama. 40 hari aja. Dijamin gila. Akalnya enggak balik lagi. Ya kayak gini nih, percaya sama gini-gini. Kan orang gila tuh orang percaya kayak gini. Kasanya ath-thaminata asyrah, yang ke-18, nasihatuhu iyana bihalakil mutanatti'in. Nasihat Nabi kepada kita, nasihatnya ini berupa kecaman. Binasalah orang-orang yang berlebihan itu. Diulang sampai 3 kali. Jadi beragama ini tidak boleh juga berlebihan. Berlebihan itu jelek. Lah batasnya berlebihan atau tidak berlebihan apa? Dalil. Praktek para salaf. Itu aja sudah. Karena mereka paling paham cara beragama itu mereka. Dan mereka sudah diterima amal ibadahnya oleh Allah. Karena Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dzalikal fawzul 'adzim. Sudah dijamin mereka dapat jannah diridhai oleh Allah. Ya sudah, ikuti cara mereka. Yang ke-19, at-tasrih annaha lam tu'bad hatta nusiya al-ilm fa fiha ma'rifatu wujudihi wa madarratu faqdihi. Salah satu pelajaran dalam bab ini adalah bahwa terjadinya syirik itu perlahan-lahan seiring dengan makin minimnya ilmu, makin terkikisnya ilmu. Ilmu itu kan ma'rifatul haq ala ma huwa alaih, ma'rifah jazimah, mengenali kebenaran sebagaimana faktanya, bukan asumsi. Kalau asumsi itu meleset, itu namanya waham, dhunun. Kalau ilmu itu memang faktanya gitu, diketahui seperti itu, namanya berilmu. Ketika ilmu ini mulai terkikis, digantikan dengan al-jahl, dengan kejahilan, ketika itu pulalah kemusyrikan merajalela. Kalau ada ilmu, terkikis ini. Ya, makanya ilmu ini adalah salah satu penyebab seseorang itu selamat. Dan tercabutnya ilmu penyebab orang celaka. Makanya Nabi bilang apa? Innallaha la yaqbidu hadzal ilma intiza'an yantazi'uhu. Allah tidak mencabut ilmu itu dengan dicabut saja, enggak, tapi dicabut dengan dimatikannya, diwafatkannya orang-orang yang berilmu. Kalau sudah enggak ada lagi orang yang berilmu, yang ada siapa? Ru'usun juhal, tokoh-tokoh kejahilan. Nah, karena enggak ada yang berilmu, adanya yang jahil. Karena jahil, mereka enggak sadar kalau jahil. Ditanya, difatwai dengan kejahilan. Apa yang terjadi? Yang berfatwa tersesat, yang mendapatkan fatwa tersesat, yang berfatwa menyesatkan orang lain. Fadallu wa adallu. Dua-duanya ini, yang berfatwa tersesat dan dia menyesatkan orang lain, yang dapat fatwa juga tersesat. Itu yang terjadi ketika ilmu ini mulai sirna. Makanya yang paling dimusuhi itu orang yang menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu ilmu yang sejati. Antum cari di mana-mana, itu sudah sunnatullah gitu. Sudah sunnatullah. Karena al-haq itu lawannya al-batil. Khurafat dilawan dengan dalil, dengan ilmu. Makanya paling anti dengan dalil mereka itu orang-orang sufi. Sedikit-sedikit dolal dalil, dolal dalil. Semua harus pakai dalil. Gitu jawabannya, kan lucu. Ya kalau agama gak pakai dalil, pakai apa? Pakai mimpi. Pakai wangsit ya. Pakai saya melihat Rasulullah, saya ketemu Rasulullah, ini lewat sini Rasulullah. Ya, karena susah nih, suruh ngapal dalil susah. Tapi nih suruh ngarang cerita dobol gampang. Ngomong dobol, ngarang aja kok susahnya apa ngarang. Ya. Makanya majelisnya isinya dongeng. Kapan dia nyebut ayat? Kapan dia nyebut hadis? Hadisnya karangan dia sendiri. Cari tidak ketemu. Hadis tentang kopi, hadis tentang apa, tentang ini, macam-macam hadisnya. Hakalah haluhum. Alhamdulillah ala nikmatit tauhid. Ya. Nikmat luar biasa orang menjadi orang yang bertauhid itu, nikmat luar biasa. Al-20 anna sabab faqd al-ilmi maut al-ulama. Ini sudah kita singgung tadi ya. Allah taala alam fi soal. Apakah benar seorang ikhwah tidak boleh memakai kaos polos berwarna merah? Karena saya pernah membaca hadis larangan ikhwan memakai kaos berwarna merah. Tapi saya tidak tahu kesohihannya. Mohon penjelasannya. Dan apakah ini ada hadisnya? Saya harus cek lagi ya. Redaksi hadisnya itu yang saya ingat Lubsul Mu'asfar, Lubsul Muza'far. Kain yang dicelup dengan sejenis herbal yang memberikan warna. Cuman asfar ini warna apa? Bukan asfar, tapi pakai ain. Ya. Nah, enggak tahu ini warna merah yang dimaksud oleh hadis itu merah seperti apa, apakah memang artinya merah ataukah warna lain, Allahu a'lam. Harus dicek dulu. Ketika dahulu saya sering ikut sholawatan di masjid yang ada kuburan Habib terkenal, karena masih proses mencari hidayah, saya heran mengapa banyak yang baca Al-Quran, sholat dan berdoa di kuburan tersebut. Padahal di masjid itu juga ada majelis Khatmul Bukhari yang artinya mereka membaca hadis larangan ibadah di kubur. Lah ya tadi, mengapa hal itu bisa terjadi padahal mereka bisa baca kitab? Itu aneh. Al-ajabul ujab. Mereka baca hadis tapi ditutup hati mereka saking akumulasi dosa itu. Itu kata Rasulullah kan begitu. Ya. Apa kata Rasulullah? Ketika seseorang itu berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Ada titik hitam di hatinya. Kalau dia berbuat, dia tobat, dihapus. Tapi kalau dosa, dosa, dosa, titik ini makin banyak. Sehingga suatu saat hanya ada dua macam hati. Abyad kasofa la yadurruhu fitanun madamati samawati wal ard. Putih, licin seperti batu yang mengkilap. Dia tidak akan terpengaruh oleh fitnah selama-lamanya. Yang satu lagi, karena tidak pernah mengingkari kebatilan ini, batil diserap, batil diserap. Apa yang terjadi? Wal akharu aswad murbada. Yang satu lagi hitam, keabu-abuan warnanya. Kalkuzi mujahia, seperti mangkok yang dibalik, tidak bisa menyerap kebenaran. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Kecuali yang bisa diterima oleh hawa nafsunya, dia akan terima. Nah, itu akibat akumulasi dosa. Jadi dihalang-halangi kebenaran di depan mata, mereka enggak bisa memahami kebenaran itu. Mereka juga membaca, kalau Khatmul Bukhari, Khatmul Sahih Muslim, mereka juga membaca hadis yang diriwayatkan oleh leluhur mereka sendiri, Ali bin Abi Thalib, fi Sahih Muslim. Ali bin Abi Thalib berpesan kepada kepala bagian keamanannya, namanya Abul Hayyaj Al-Asadi, ala ab'athuka ala ma ba'athani bihi Rasulullah SAW, ala tada' timthalan illa tamastah, wala qabran musyrifan illa sawaitah. Jelas di situ pesannya Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, wahum yantasibuna ilaih, dan mereka menisbatkan dirinya, kita ini keturunannya Ali. Ya, loh, leluhurmu itu dipesan apa sama Rasulullah? Jangan kau biarkan ada patung, ada gambar, hapus. Jangan kau biarkan ada kuburan yang ditinggikan, kecuali kau ratakan dengan tanah. Sekarang hari ini yang suka macam gambar-gambar, ya, memegahkan kuburan siapa? Mereka juga. Aneh kan? Aneh. Ya itu. Memang al-ajabul ujab. Yang namanya syirik itu enggak pakai nasab memang. Jadi enggak mesti bapaknya nabi, anaknya wali. Enggak mesti juga bapak preman, anak juga harus jadi preman. Ada yang bapaknya nabi, anaknya wali, waliyus syaitan. Ada. Ada yang bapaknya preman, anaknya wali, waliullah, ada. Masing-masing dengan sebab-sebabnya. Sebab-sebab menjadi wali Allah, dia tempuh dengan dapat taufik dari Allah, dia belajar, jadi dia wali Allah walaupun bapaknya musuh buyutan. Ikrimah bin Abi Jahal, masya Allah. Ikrimah ini bapaknya Abu Jahal. Tapi ada juga Hamzalah bin Abi Amir. Hamzalah ini dimandikan oleh malaikat. Bapaknya Abu Amir adalah orang yang berusaha membunuh Rasulullah. degengkot kemunafikan. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, putranya degengkot munafik, muslim, taat. Ada juga bapaknya muslim, anaknya tidak. Ada Nabi Allah Nuh, bapaknya nabi, anaknya kafir. Kurang apa? Dan anehnya lagi, mereka gak bisa berat menerima fakta ini, sehingga sebagian masjid mereka itu melarang baca surat Tabat Yada Abi Lahab. Ini Abu Lahab dimaki-maki sama Al-Quran. Abu Lahab kan aminya Rasulullah ini, Ahlul Bait ini. Jangan dibaca satu, baca yang 113 lainnya, jangan baca yang satu ini. Tidak boleh baca surat Tabat Yada Abi Lahab bin Wadab. Hakata ta'asub. Nah, ahlul kitab bisa baca kitab suci ya? Sesat enggak? Nah, enggak mesti. Orang sudah punya kitab terus mesti benar. Enggak mesti, lu kitab yang enggak paham isinya apa. Makanya Allah serupakan mereka itu seperti himar mikul kitab. Himar tahu? Keledai. Boyo dia bawa kitab tumbuk-tumbuk. Tapi keledai. Enggak paham isinya apa. Di surat apa itu? Al-Jumu'ah. Ayatnya gimana? Mathalul ladzina humilut Taurah summa lam yahmiluha. Perumpamaan orang-orang yang diberi mandat untuk mengamalkan Taurat, memikul Taurat, menjadikan Taurat itu sebagai pedoman hidup mereka. Summa lam yahmiluha. Dan mereka enggak mau menjadikan Taurat itu sebagai pedoman hidup. Kamatsalil himar yahmilu asfar. Asfar itu kitab yang bertumpuk-tumpuk. Kitab ini isinya ilmu yang luar biasa, ilmu yang sangat berharga. Tapi kalau yang bawa himar, percuma. Kalau sekalipun dia hafidhul Quran, hafidhul ahadith, kalaupun ada ya, dan ada hafidh Quran, hafidh hadith, tapi tidak paham, ya tidak ada manfaatnya. Sekedar dihafalkan tanpa difahami. Karena fungsinya yang utama adalah diimani. Iman itu harus paham. Ini yang saya mau percayai apa, paham aja enggak? Gitu loh. Jadi ini enggak bisa jaminan mereka paham bahasa Arab, mereka bisa baca kitab, mereka punya koleksi. Mungkin kalaupun punya koleksi kitab tauhid mereka ini, tapi kalau enggak dipahami ya percuma. Kita tauhid itu kan isinya Al-Qur'an sama hadis Nabi. Ya enggak? Nah, jadi memang itu sesuatu yang aneh tapi nyata, memang kenyataannya seperti itu. Cukup ya. Wallahu taala alam. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.